pernah terfikirkan. Bila kau pergi jauh, ku akan kesepian. Bila tak ada kamu. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Oh,

dompet. Pelakor kamu pelakor, berebut lagi orang. Sukanya cuma nemplok, nemplokin lagi orang. Pelakor kamu pelakor, berebut lagi orang. Persis kayak benar. Hilangkan semua beban.

abang datang untuk aku. Katanya abang rindu kepadaku. Kenapa baru satu jam saja abang sudah rapi-rapi mau pergi lagi. Katanya abang rindu kepadaku. Satu jam lagi ku mohon abang di sini. Satu jam lagi ku ingin bersama lagi. Satu jam lagi ku mau dimanja lagi. Satu jam lagi ku ingin disayang-sayang lagi. Satu jam lagi ku mohon abang di sini. Satu jam lagi ku ingin bersama. lalumu. Tak mau lama-lama, nanti keburu kau pergi jauh.

masih mengganggu hatiku. Teringat semua kenangan saya.